Di mana bisa aku temukan kenyamanan yang dulu kau beri? Andaikan kau tahu, di sini ku rindu akan semua sana. Kau bahagia, ku harap kamu tak lupakanku. Andaikan kau bisa mengulang kembali masa indah bersamamu. Aku kini telah jauh, hatiku tetap pun.